نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada malam yang mulia ini insyaallah taala kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Aisar. Kita telah menyelesaikan juz pertama dan telah masuk pada muqaddimah juz kedua. Insyaallah kita mulai masuk pada inti juz kedua. Juz kedua inti atau penekanan utama adalah praktek mensukun huruf. Praktek apa? Mensukun huruf. Nah, pada juz pertama kita telah mempraktekan bagaimana memfathah, mengkasrah, mendhammah. Nah, berikutnya bagaimana mensukun. Nah, ini ada pada juz yang kedua. Sukun pada huruf-huruf Arabiyah, sukun pada huruf-huruf Arabiyah itu terbagi menjadi dua. Dilihat dari proses terjadinya atau proses munculnya suara dari huruf-huruf sukun tersebut. Ya. Ada yang berupa atau yang muncul suara huruf sukun itu dengan proses bergetarnya. Pita suara. Ya. Jadi yang pertama, huruf yang ketika disukun maka suaranya itu muncul karena sebab bergetarnya apa? Pita suara. Tidak lain adalah huruf-huruf mad. Ya. Huruf-huruf mad itu ketika disukun timbul suara, yang mana suara itu muncul dari sebab apa? Bergetarnya pita suara. Ya. Yang kedua, huruf-huruf sukun yang mana suaranya itu muncul akibat bertemunya dua bagian atau organ, ya, organ imma mulut, ya, lisan, bibir, taib. Nah, itulah dua jenis huruf sukun ditinjau dari sebab, ya, munculnya suara. Nah, pada pelajaran 39 ya, kita di sini mempraktekan sukun pada huruf-huruf mad. Ya, mulai pelajaran 39 sampai pelajaran 42 ini adalah sukun pada huruf-huruf mad. Huruf mad ada berapa? 3 ya. Alif, kemudian ya sukun dan wawu sukun, ya. Alif juga sukun, ya. Alif sebagai huruf mad juga apa? Juga sukun, ya. Taib. Namun tanda sukun pada huruf-huruf mad, kalau kita merujuk pada mushaf, ya, yang dicetak di Mamlakah Saudiyah, Kerajaan Saudi, ya, kita tidak mendapati tanda sukun, ya. Pada huruf-huruf mad, ya, tanda sukun itu tidak dituliskan, ya. Ya. Taib. Kalau dalam mushaf-mushaf yang lain mungkin sukunnya masih tertulis, ya, tanda sukun tertulis, akan tapi untuk atau pada mushaf cetakan Kerajaan Saudi tidak ada tanda sukun di atas huruf-huruf mad, ya. Sehingga alif sukun ya hanya alif saja, wawu sukun hanya wawu saja, ya sukun juga hanya ya saja. Baik. Kita mulai pada pelajaran 39. Ya. sukun pada alif. Ya. Kemudian yang berikutnya sukun pada ya dan wawu. Alif sukun itu mengikuti fathah, ya. Alif sukun mengikuti apa? Fathah. Kalau ada fathah diikuti alif sukun, maka fathahnya menjadi lebih panjang. Ha, ini ha fathah. Bila ada alifnya setelah itu, maka menjadi panjang. Ha, ya. Ba fathah ba. Bila setelahnya ada alif sukun, menjadi ba dan seterusnya. Nah, menjadi panjangnya lebih dari atau menjadi dua harokat. Yang asalnya satu harokat ha menjadi ha, ya. Baik. Nah, coba dibaca. Ya, dipraktikkan ya. Hafi. Nah, itu ha sekarang sudah berapa harokat? Dua harokat. Karena ada alifnya. Hafi. Bata. Jada. Roho. Hadza. Nah, ini tadi dua harokat. Setiap ada huruf fathah berikutnya alif, maka menjadi dua harokat. Taib. Kita baca contoh bawahnya. Sabata. Ya, ada tiga huruf masing-masing dibaca satu harokat. Sabata. Nah, huruf tha yang di depan menjadi panjang dua harokat. Sabata. Baroa. Baroa. Baroa. Baroa. Baik. Bawahnya. Khadaja. Khadaja. Khadaja. Khadaja. Khidaja. Hadaro. حذر حذر حذر. Nah, coba sekarang diulang lagi dua baris yang tadi kita baca, antum baca lagi coba. Perhatikan perbedaan panjang dan pendek. Kontrol. Buka halaman berikutnya. Coba lihat dua baris terakhir pada halaman ini. Ghafili. Ghafili. Afaqo. Rahaqo. Kazimi. Dalali. Hakama. Baik, coba diulang. Ghafili. Ghafili. Afaqo. Rahaqo. Kazimi. Dalali. Hakama. Baik. Yang paling bawah. Nadhiri. Nadhiri. Awanu. Ataya. Ataya. Ya Hamanu. Ya Hamanu. Ya Ibadiya. Ya Ibadiya. Baik, coba ulang. Nadhiri. Satu lagi halaman berikutnya di pada baris pertama. Hayatuna. Hayatuna. Subulana. Subulana. Wala jidala. Wala jidala. wala taniya. Wala taniya. Nah, coba diulang lagi. Demikian alif ya, memanjangkan fathah. Pelajaran 40 juga masih tentang alif ya. Alif itu terkadang punya bentuk lain ya, atau alif ada bentuk yang lain, yaitu bentuk seperti huruf ya ya, namun fungsinya ya seperti alif ya, alif yang memang bentuknya alif, yaitu memanjangkan apa, fathah ya. Taib. Ciri-ciri alif yang bentuknya ya apa? Ya, di atasnya tidak ada tanda sukun. Kemudian sebelumnya ada fathah. Ya, kalau sebelumnya fathah itu berarti apa? Alif. Ya, walaupun bentuknya seperti huruf ya, namun kalau sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah, lalu huruf yang tadi berbentuk ya itu tidak ada tanda di atasnya, ya, berarti dia huruf alif. Ya, seperti ini contohnya. Ta. Ya, ini berarti huruf ta dan alif sama. Ya, bentuknya berbeda alifnya, namun sama huruf ta-nya dipanjangkan menjadi dua harokat. Taib. Mata. Mata. Ula. Ula. Naro. Naro. Ama. Ama. Dana. Nuha. Nuha. Ulangi. Mata. Mata. Ula. Naro. Ama. Dan. Nuha. Baik. Kemudian baris baris keempat, coba kita lihat tiga baris berikutnya. Alama yaro. Ala panjang, lam fathah ada alif setelahnya, kemudian ma juga panjang. Ala ma yaro. Ala ma yaro. Wa ma hada. Wa ma hada. Fa ma ra'a. Fa ma ra'a. Baik, ulangi. Ala. Baik. Alif yang berbentuk ya ini biasa disebut alif maqsurah ya. Namanya apa? Alif maqsurah. Alif maqsurah. Baik. Kemudian berikutnya masih tentang alif juga. Alif juga diisyaratkan, yakni maksudnya disimbolkan dalam bentuk kecil. Ya, setelah harokat fathah kadang ada tanda alif kecil. Ya. Baik. Alif kecil ini kadang juga berada di atas alif maqsurah ya. Jadi alif, tanda alif kecil terkadang ada di atas alif maqsurah ya. Namun terkadang juga hanya apa, muncul begitu saja setelah harokat fathah. Baik. Nah, pada baris pertama berikutnya ini contoh apa, simbol alif kecil di atas alif maqsurah ya. Sebab wa ma bo, huruf apa yang tertulis wawu, kemudian apa, mim, lalu dhad dan ya, atau alif yang berbentuk ya atau alif maqsurah, di atasnya ada tanda alif kecil ya. Wa asa, hurufnya berapa yang tertulis? 4. Wawu, ain, sad, lalu alif maqsurah, di atas alif maqsurah ada simbol alif kecil. Baik. Furada ya. Huruf yang tertulis berapa? 4 juga. Fa, kemudian ro, ya, dal dan alif maqsurah. Nah, perhatikan. Di sini ada dua simbol alif. Simbol yang pertama tertulis muncul begitu saja ya, setelah ro fathah, furo ya. Di atasnya atau di bawahnya tidak ada huruf ya atau huruf alif maqsurah ya. Baik. Intinya apa, kalau kita menemukan simbol alif kecil ya, berarti juga kita panjangkan fathah sebelumnya ya. Ukurannya berapa? Ya sama, dua harokat ya. Dua harokat ya. Termasuk apa? Termasuk alif kecil di atas alif maksurah ya, walaupun lahirnya berarti ada dua alif ya, namun tetap kita baca dua harokat saja. Wa madha, dua harokat. Baik. Baik, kita baca wa madha. Dha berapa harokat? Dua ya, walaupun ada dua alif tapi kita tetap baca satu, satu alif dua harokat. Wa asa. Furada. Banaha. Baik. Berikutnya tashabaha. Qiyamatu. Kalalatu. Fawahishu. Baik, coba dibaca tashabaha. Nah, insyaallah cukup ya. Nah, demikian namanya alif atau simbol alif ya. Nah, mungkin kalau kita bandingkan dengan mushaf ya, cetakan selain cetakan kerajaan Saudi, misalkan cetakan Indonesia ya, mungkin tidak akan kita temukan simbol alif. Yang ada apa? Harokat fathah tegak ya. Yang ada apa? Fathah tapi tegak ya. Kalau ini apa? Fathah biasa, berikutnya ada alif kecil ya. Baik. Nah, ini sekedar berbeda cara penulisan saja ya, namun ya maksudnya sama, maksudnya sama. Nah, ya, sekali lagi kalau yang kita jadikan acuan pada penulisan buku ini adalah cetakan apa? Cetakan Saudi ya, cetakan kerajaan Saudi. Baik. Nah, demikian sukun pada alif sebagai huruf mat memanjangkan fathah. Berikutnya pelajaran 41. Ya, pelajaran 41. Ini mudah, jadi kita baca sekilas. Mat tabi'i pada kasrah ya. Kasrah juga bisa panjang. Kasrah bisa panjang. Nah, panjangnya kasrah adalah karena setelahnya ada huruf ya sukun ya. Ya, tayyib. Ya sukun sebagai huruf mat, maka tidak akan ada tanda sukunnya. Ya, hanya sekedar ya saja yang tidak berharokat di atasnya. Contohnya ini, si. Ya, ini huruf sin kasroh, si pendek. Nah, kalau sin kasroh diikuti ya sukun menjadi panjang. Si, ya, si. Ya, ini sod kasroh pendek, si panjang karena ada ya sukun. Wi, wi. Ti, ti, ti, ti. Baik. Coba kita baca contoh potongan ayat berikutnya. Kana azabi. Kana azabi. Yarithuha ibadi. Yarithuha ibadi. Wa kadzalika nuri. Baik, coba antum baca. Kana azabi. Kana azabi. Ya Allah. Baik. Coba yang bawahnya. Antum baca sendiri. Khafa. Ini kalau azabi panjang bi-nya, wa nuduri pendek, ri-nya tidak panjang. Azabi wa nuduri. Azabi wa nuduri. Ya, walaupun secara makna mengandung huruf ya. Ya, azabi, azabku, wa nuduri dan peringatanku, ya. Kalau secara makna memang ada huruf ya, namun memang tidak ditulis pada ayat ini, huruf ya-nya tidak ditulis. Sehingga kalau waqaf gimana? Adabi wa nuzur ya. adabi wa nuzur, ya. Karena yang terakhir huruf ro. Namun secara makna apa? Adaya. Buktinya apa? Buktinya huruf ro-nya kasrah. Ya. Ya, kalau tidak ada huruf ya, mestinya apa? Adabi wa nuzurun. Ya. Tapi ini ditulis kasrah. Menunjukkan pada aslinya ada huruf ya. Yang namun tidak dituliskan. Ya, dalam mushaf memang tidak tertulis demikian. Baik. Dipaham ya? Baik. Nah, berikutnya di sini ada sebuah tanbih atau peringatan bahwa huruf ya yang ditulis di akhir kata, yang huruf, setiap huruf ya di akhir kata, maka tanda titik atau titiknya itu tidak ada, ya. Tidak bertitik, ya. Huruf ya di akhir kata tidak bertitik. Nah, sekali lagi ini kalau kita mengacu pada mushaf cetakan Saudiyah, ya, Mamlakah Saudiyah, setiap huruf ya yang di akhir kata itu tidak ada titiknya, ya. Sehingga apa? Seperti apa? Seperti alif maksurah tadi. Ya, seperti alif maksurah. Jadi alif berbentuk ya dan ya itu sendiri kalau di akhir kata enggak ada bedanya. Ya, sama-sama berbentuk ya, sama-sama tidak ada titiknya. Baik. Bedanya apa? Bedanya harokat sebelumnya. Ya, kalau harokat sebelum huruf itu adalah fathah, berarti dia adalah alif, ya, wa madha alif berarti. Tapi kalau nuduri ya, adabi ya, nah. Baik. Namun tidak perlu kita berpayah membedakan ini ya atau alif, ya. Yang jelas itu merupakan apa? Huruf mad, ya. Pokoknya kalau ada huruf itu, baik itu ya ataupun alif, ya, maka akan menjadi panjang. Baik. Ibadi. Ibadi. Iqabi. Iqabi. Banati. Banati. Mamati. Mamati. Salati. Salati. Nusuki. Nusuki. Naam, sekarang dibaca ibadi. Ibadi. Ibadi. Banati. Mamati. Salati. Nusuki. Ah, santum. Ya, itu semua tadi yang terakhir huruf apa? Ya. Ya, huruf ya. Baik, yang berikutnya. Antum baca sendiri. Rawasi. Rawasiyah atau rawasi? Rawasiyah, ya. Itu huruf ya atau alif? Rawasi. Ya. Apa buktinya? Buktinya harokat, ya. Harokat itu menunjukkan dia huruf ya. Karena alif tidak mungkin berharokat, ya. Alif tidak mungkin berharokat. Alif tidak mungkin berharokat. Baik. Naam, dibaca rawasiyah. Rawasiyah wamaniyah hidaniyah masaniyah wadiyah uriyah. Ah, santum. Nah, sekarang yang bawah antum baca lagi, baca sendiri sama-sama. Uriyah. Santum. Dua yang terakhir pendek ya. Asoya fa'uwariya. Ya, tidak dipanjangkan. Nah, baik, itu semua tadi yang kita baca, tiga baris terakhir tadi semuanya adalah huruf ya. Ya. Baik, walaupun tidak ada titiknya tapi itu adalah huruf ya. Nah, huruf ya yang di tengah atau di awal kalimah itu pasti ada titiknya. Ya, kalau di awal atau di tengah selalu ada titiknya, baik dia sebagai huruf mad ataupun huruf yang berharokat, yang huruf sukun ataupun yang berharokat, ya yang di tengah ataupun yang di awal selalu ada titiknya. Baik. Nah, coba antum baca halaman tadi 53 baris terakhir. Sarabila. Sarabila. Ada berapa huruf mad pada kata sarabila? dua, yaitu apa? Alif sukun dan ya sukun. Qawariro. Qawariro. Juga sama, alif dan ya sukun. Mana tanda sukunnya? Tidak ada. Ya, pada cetakan Saudiyah ya tidak ada tanda sukun untuk huruf mad. Ahaditha. Qa'idina. Qanitina. Baik, barakallahu fiik. Nah, demikian pelajaran tentang ya sebagai huruf mad. Pelajaran 42, mad tabi'i pada dhammah. Ya, dhammah juga bisa panjang. Panjangnya dhammah karena ada wawu sukun berikutnya atau setelahnya. Ya, contohnya hamzah dhammah u. Bila ada wawu setelahnya, wawu sukun, maka menjadi panjang. U, ya. Ta dhammah tu. Ta dhammah wawu sukun tu. Qaf dhammah qu. Qaf dhammah wawu sukun qu dan seterusnya. Nah, coba kita baca dengan panjang. U tu. U mu. Nu du. Zuku. Baik. Utiya. Utiya. Nudiya. Nudiya. Uhiya. Uhiya. Uqiba. Uqiba. Tamuta. Tamuta. Yaqumu. Yaqumu. Tasumu. Tasumu. Takunu. Takunu. Yazuku. Yazuku. Baik, antum baca dua baris tadi. Uhiya. Uhiya. Uhiya. Uqiba. Santum. Baik. Lompat dua baris, Pak. Dilompat dua baris. Kalihuna. Kalihuna. Samiduna. Samiduna. Utina. Utina. Nuhiha. Nuhiha. Udina. Ulangi. Kalihuna. Kalihuna. Samiduna. Utina. Nuhina. Utina. Ya. Tiga contoh yang terakhir mengumpulkan tiga huruf mad sekaligus dalam satu kata. U ada wawu sukun, ti ya sukun, dan na alif sukun. Nuhiha. Uzina. Untuk dua contoh sebelumnya, nunnya jangan panjang. Kalihuna, ya. Samiduna, ya. Endek. Barakallahu fikum. Berikutnya ada sebuah pelajaran, yaitu bahwa setelah wawu sukun, ya, banyak kita dapati ya, wawu sukun yang kemudian diikuti alif, ya. Ya, wawu sukun yang diikuti alif. Biasanya wawu ini bermakna atau maksudnya adalah wawu jamak, ya, wawu jamak, dhamir wawu. Ya, kita mengenal ada kata dhamir, ya, kata ganti dalam bahasa Arab, ya, yang dinamakan dhamir, ya. Baik, fadaku. Wawunya adalah wawu apa? Dhamir, kata ganti waib jamak, ya. Fadaku, maka mereka merasakan. Waqalu, dan mereka berkata, ya. Wawu maknanya apa? Mereka, ya. Nah, setelah itu biasanya ada alif kecil, ada alif yang mana alif ini tidak mempengaruhi panjang bacaan, ya. Jadi walaupun alif itu kita kenal sebagai huruf mad, namun bila dia terletak setelah wawu sukun, maka tidaklah kemudian menambah ukuran panjang. Ya, tidaklah menambah ukuran panjang. Baik. sehingga dhammah hanya dibaca dua harokat saja karena ada wawu setelahnya dan alif tidaklah menambah panjangnya. Fadzaqu ya, qu sama dengan dza, panjangnya sama-sama dua harokat. Fadzaqu wabala, iqra'u fadzaqu wabala wa qalu ma lana fajasu khilala fima kanu fima kanu duqu adaba duqu adaba tabu wa aqamu tabu wa aqamu. Ya, coba dua pada sini, coba antum ulang. Fadzaqu alif setelah wawu tadi ya, itu biasa ada tanda bundaran kecil di atasnya ya, ini bundaran kecil bukan sukun ya, bukan sukun, namun ya itu tanda khusus yang punya makna ya, tanda khusus yang punya makna. Maknanya apa? Maknanya atau maksud dari tanda itu adalah bahwa alif atau huruf yang di bawahnya itu tidak mempengaruhi bacaan ya, tidak punya pengaruh dalam bacaan saat dibaca wasol ataupun waqaf. Misalkan kita waqaf pada kalimat fadzaqu. Fadzaqu ya, tetap panjang dua harokat. Ya, alifnya ya tidak berpengaruh. Kalau wasol pun juga sama. Ya, ketika disambungkan dengan yang berikutnya tetap juga dua harokat. Fadzaqu wabala. Sehingga alif walaupun tertulis namun tidak berpengaruh dalam bacaan, sehingga tidak perlu di perhitungkan ya, saat membaca tidak perlu diperhitungkan. Baik. Nah. Baik, berikutnya halaman 55. Ini juga terkait dengan mad ya. Simbol huruf mad berupa wawu dan ya kecil. Wawu dan ya kecil. Kalau pada pelajaran 40 kita mengenal ada simbol alif kecil, maka pada akhir pelajaran 42 sini juga kita akan dikenalkan dengan simbol mad berupa ya kecil dan wawu kecil ya. Kebanyakannya itu terletak setelah kata ganti orang ketiga ya, ha yang dikasrah ataupun ha yang didhammah, bihi atau lahu. Nah, kalau bihi panjang ada ya kecil setelahnya, lahu ha dhammah setelahnya daya kecil, wawu kecil, ya, berarti panjang. Nah, kebanyakannya pada huruf ha itu, yang dhammah ataupun kasrah. Walaupun juga sering terdapat atau dapat kita dapati pula pada tengah-tengah kalimat. Ya. Namun ini kebanyakannya di sini, sehingga kita hanya mencontohkan simbol wawu dan ya kecil, ya setelah ha, ya setelah kata ganti. Yang artinya dia, fa'aqamahu maka dia menegakkannya, kitabahu kitabnya ya, adzabuhu adzabnya, syarabuhu ya minumannya, fa'amanalahu maka dia beriman terhadap atau kepadanya ya. Nah, ini setelahnya ada wawu kecil atau ya kecil, berarti hu atau hi dibaca panjang ya. Fa'aqamahu ya, kitabahu azabuhu syarabuhu fa'amana lahu. Baik, coba baca fa'aqamahu. Aqamahu kitabahu azabuhu syarabuhu fa'amanahu. Kenapa hak yang dhammah panjang? Karena ada simbol wawu kecil ya. Nah, dalam cetakan yang lain simbol lau kecil ini tidak ada, namun diganti dengan apa, dhammah yang dibalik ya. Kalau ini kan dhammahnya tetap seperti biasa ya, hak dhammah seperti biasa, kemudian ada lau kecil berikutnya. Berikutnya syakilatihi fi zinatihi rasulihi biyaminihi bishimalihi. Naam, ulangi. Syakilatihi kenapa panjang hak kecil ya, hak kasrah? Karena ada ya kecil setelahnya. Baik, barakallahu fikum, ini tentang mad ya. Tentang mad, kita telah mengenal alif dalam bentuk aslinya, alif dalam bentuk ya, kemudian wawu ya, kemudian ya, kemudian apa, simbol-simbol alif atau wawu dan ya kecil. Nah, ini semuanya adalah tanda-tanda atau huruf-huruf mad. Baik. Berikutnya ikhwati fillah, pada pelajaran 43 ini pelajaran tambahan atau sisipan, yaitu kita mengenal huruf ta' marbutah, kemudian juga mengenal tanwin atau nun sukun di akhir kata ya. Ta' marbutah sebagaimana namanya, yaitu ta' yang marbutah. Marbutah itu apa artinya? Dikaitkan ujungnya ya, huruf ta yang kita tahu seperti ini bentuknya, kemudian kalau ujung-ujungnya kita kaitkan marbut ya, artinya marbutoh, terkait ya. Jadi huruf ta marbutoh itu maknanya, atau sebenarnya ta marbutoh adalah huruf ha ya, huruf ha, namun dibaca sebagai huruf ta ya, huruf ha dibaca sebagai huruf ta, atau huruf ta yang bentuknya adalah huruf ha ya. Huruf ta ada titiknya dua di atas bagaimana ta yang ma'ruf, namun bentuknya adalah ha ya, itu namanya ta marbutah. Cara membacanya ya seperti huruf ta. Bedanya apa? Bedanya ketika waqaf ya. Kalau waqaf maka kita waqafkan dengan mensukun huruf tadi sebagai huruf ha ya. Contohnya ini faqirata ya, fajarati ya. Kalau kita wakafkan maka kita anggap itu huruf ha, faqirah ya, fajarah ya. Baik, bedanya itu saja ya. Tapi ketika wasol, ketika berharokat, maka tetap dibaca seperti huruf ta. Jariyatu ya, qatarata, nadhirata, lumazati. Baik, nah itu insyaallah kita juga cukup paham tentang ta marbutah ini. Taib, yang berikutnya tanwin ya. Sebelum kita belajar tanwin atau mengenal tanda tanwin, kita dikenalkan dengan cara membaca nun sukun di akhir kata ya. Coba lihat dua baris terakhir pada halaman 55 ini ada beberapa kata-kata pendek ya, huruf-huruf ya yang pendek atau kalimat-kalimat yang pendek yang tersusun dari dua atau tiga huruf yang diakhiri dengan nun sukun ya, seperti lan ya, man, an. Baik, coba kita baca lan, man, an, min, in, kun. Nah, ini semuanya apa? Nun sukun di akhir kata ya. Baik, nun apakah punya sifat gunnah? Naam, punya sifat gunnah. Kapan gunnah itu muncul? Muncul kapan saja. Dan bagaimanapun keadaan nun, selama dia itu nun maka ada gunnahnya. Nah, hanya saja lamanya gunnah itu tergantung dari kondisi atau keadaan nun. Nah, kalau nun tasydid gunnahnya panjang. Kalau nunnya sukun seperti ini, ada gunnah yang lebih pendek. Lan ya. Lan ya. Tidak langsung kita hentikan suaranya lan ya. Man, mun ada gunnahnya. Lan ya, man ya. Karena memang itulah haknya huruf nun kita beri gunnah. Lan, coba baca. Man, an, min, in, kun, idan, akun, kaman, asamin, waliman, lakin. Baik, ulangi coba. Lan, man. Idan akun kaman afamin waliman lakin. Baik, santum. Nah, itulah nun sukun, dan ini kita memang sengaja mencari contoh nun sukun di akhir kata karena terkait dengan pelajaran berikutnya, yaitu tanwin. Aywa. Apa itu tanwin? Tanwin adalah suara nun sukun ya. Tanwin adalah apa? Suara nun sukun di akhir kata yang ditandai dengan penggandaan harokat. Ya. Jadi kalau kita lihat nunnya nggak ada wujudnya, kalau dilihat nggak ada wujudnya, tapi kalau didengar ada wujudnya. Ya, basharun. Ya, kalau didengar ada nggak nun sukun? Ada, basharun. Tapi kalau dilihat nggak ada nun sukunnya. Ya, jadi tanwin adalah apa? Suara nun sukun di akhir kata. Ada tidak tanwin di tengah kata? Nggak ada. Tanwin selalu di akhir kata. Ya. Kalau nun sukun mungkin di tengah kata. Ya. Contohnya minhu, anhu, ya kan? An'amta. Ya, nun sukun bisa di tengah-tengah kata. Tapi kalau tanwin selalu di akhir kata. Ya. Baik, jadi itu bedanya. Kalau nun sukun bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, kalau tanwin bisa di akhir saja. Ya, enggak mungkin ada tanwin di tengah kata. Kemudian juga bedanya, kalau nun sukun memang betul-betul ada nunnya, hurufnya ada. Namun kalau tanwin ya tidak ada tanda, tidak ada huruf nunnya, hanya berupa simbol saja. Nah, tanwin kalau wasol muncul, namun kalau waqaf hilang. Basharun, kalau waqaf gimana? Bashar. Ya. Ahadun, ahad. Ya. Ashirun, ashir. Ya. Lain dengan nun sukun, waqaf ataupun wasol tetap ada. Lan, wasolnya, waqafnya juga bunyinya sama lan. Ya. Nah, coba kita baca dua baris saja. Basharun, basharun. Ahadun, ahadun. Ashirun, ashirun. Maradin, maradin. Zahabin, zahabin. Kutubin, kutubin. Raqabatin, bararatin, safaratin, mizanun, mi'adun, mirathun. Baik, coba baca. Basharun, ahadun, ashirun, nah, itulah tanwin. Ya, jadi kita sudah tahu makna tanwin, bedanya apa dengan nun sukun. Nah, taib. Khotibillah jazakumullah. Insyaallah kita akhiri pelajaran malam ini dengan membaca pelajaran 44. Baik. Tadi kita belajar alif, wawu dan ya sebagai huruf apa? Mad. Baik. Kenapa kita mengawali pelajaran sukun dengan huruf-huruf tadi? Karena itulah yang paling mudah ya. Dari huruf-huruf sukun yang lainnya, mensukun huruf mad lah yang paling mudahnya. Ya. Karena apa? Karena kita sudah belajar harokat fathah, kasroh, dhammah. Ya. Yang mana kasroh, fathah, dhammah itu tidak lain adalah berasal dari apa? Huruf mad. Ya. Nah, kalau kita memanjangkan fathah tadi ya sudah tinggal atau akan muncul sendiri huruf mad, ya. Ya dan wawu juga demikian akan muncul dengan sendirinya ketika kita memanjangkan harokat. Nah, yang berikutnya kita beralih pada bacaan lin. Ya. Bacaan lin adalah juga bacaan sukun pada wawu dan ya. Ya, bedanya apa dengan tadi? Nah, sekarang wawu dan ya sukun sebelumnya bukan harokat dari jenisnya, namun fathah. Ya, wawu sukun sebelumnya fathah. Ini namanya bacaan lin. Ya sukun sebelumnya fathah. Ini namanya bacaan lin. Kalau wawu sukun sebelumnya dhamma, namanya bacaan mad. U ya sukun sebelumnya kasrah, namanya bacaan mad. Ya. Huruf wawu sukun, ya sukun, kalau didahului dengan harokat dari jenisnya, maka muncul bacaan mat. Tapi kalau sebelumnya adalah alif, ya apa, fathah, maka itulah bacaan lin. Nah, coba kita baca. Au, bau, jau, ai, bay, day. Ya, lebih mudah mana membaca bacaan lin dengan bacaan mat? Bacaan mat, ya. Kenapa? Dalam bacaan lin ini pada bibir dan lidah ada tekanan au, nah, terasa di sini. Beda dengan u, lewat saja. U bukan u tapi u, ya. Ketika kita baca bacaan lin ada apa? Tekanan pada bibir. Au, ya. Bau, jau, ya. Ketika kita baca ya sukun juga ada tekanan di tengah lidah. Ai, bai, dai. Nah, dan bacaan lin di atas wau dan ya-nya ada tanda sukun, ada tanda sukun. Baik. Coba kita baca beberapa contoh saja untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini. Zuna. Zuna. Bacaan apa? Mat atau lin? Mat. Zauna. Zauna. Tina. Tina. Bacaan mat. Daina. Daina. Bacaan lin. Juna. Juna. Jauna. Jauna. Ya. Ingat kalau kita membaca bacaan lin, maka kembalikanlah ya wawu dan ya kepada makhrajnya, ya. Jauna, ya. Ini betul-betul terasa keluar dari bibir. Jauh, ya. Kalau belum ada tekanan berarti belum sesuai. Sedangkan jauna, ya, kalau jauna ini belum pada bibir, letaknya bukan dari bibir. Jauh bukan jauh, jauh. Jai bukan taina, ya. Jaina. Baik. Coba kita baca dua baris terakhir pada halaman 56. Khairan. Khairan. Nah, ini pas atau belum? Khairan. Belum. Khai, ya. Khai. Khairan. Khairan. Haunan. حيران شيطان شيطان. طيب ulangi. خيرا خيرا. طيب sebelum kita lanjutkan, huruf ya saat disukun suaranya berhenti atau berjalan? Kita baca berjalan seperti ini, khairan atau khairan, dhairan, jalan atau berhenti? Jalan. Kenapa? Ahsantum, ya, betul. Karena hurufnya sifatnya apa? Rokhawah, ya, mengalir, suaranya berjalan. Dan memang ada sifat apa? Lin, ya. Yang dengan sifat tadi membuat mudah kita membacanya. Ya, kalau kita baca dengan payah, ya berarti ya belum muncul sifat lin tadi. Hoi ron, ya berat. Baik. Berikutnya, aimana. Aimana. Hayhata. Hayhata. Awau. Awau. Nadau. Nadau. Atau. Atau. Ulangi, aimana. Atau. Atau. Baik. Buka halaman berikutnya. Baca dua baris terakhir pelajaran 44. Wahadainahu. Iqra'u. Wahadainahu. Qalihaini. Awliyati. Syarataini. Ya laitani. Baik, yang terakhir kita bacakan. Ya laitani. Ya laitani. Syahidaini. Syahidaini. Mawfuran. Mawfuran. Maw'udun. Maw'udun. Mawzunun. Mawzunun. Baik, coba dibaca. Ya laitani. Ya laitani. Syahidaini. Mawfuran. Maw'udun. Mawzunun. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Demikian pelajaran yang bisa kita pelajari, ya, kita ambil pada malam ini pelajaran tentang huruf mat dan bacaan lin. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sini ada pertanyaan, tolong jelaskan tentang harokat. Satu harokat apakah sama dengan satu detik? Ya, tidak, tidak selamanya demikian. Tergantung cepat lambatnya bacaan. Ya, kalau kita membaca dengan tempo pelan, maka satu harokatnya lebih panjang daripada saat kita membaca dengan tempo yang ya cepat. Misalkan gini, ya laitani, ya, ya laitani, satu harokatnya kan ya segitu la, ya. Tapi kalau kita pelankan lagi, ya laitani, jadi lebih panjang lagi, ya. Jadi tidak selama satu harokat satu detik. Nah, kalau dua harokat ya satu harokat tambah satu harokat. Misalkan tadi kola, ya, panjang panjang ko sama dengan koko, ya, kola kokola sama saja. Jadi memang satu harokat atau satu alif sama dengan dua harokat. Dalam melafatkan adzan yang benar pada bagian akhir dibaca berapa harokat tergantung lafadznya. Kalau takbir ya tidak dibaca dengan panjang Allahu Akbar, ya, tidak dibaca panjang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, pendek. Kalau lafadznya ada mat seperti lafadz apa yang berikutnya, asyhadu alla ilaha illallah, berarti ini panjang, ya, bisa dua rokat, bisa empat rokat, bisa enam rokat, ya. Baik, kalau dalam kaidah tajwid mat seperti tadi, ya, namanya mat arad disukun, panjangnya maksimal enam rokat. Asyhadu alla ilaha illallah, ya, maksimal enam harokat. Baik. Namun wallahualam, kaidah tajwid yang serinci itu apakah diterapkan dalam azan? Wallahualam. Tapi yang jelas kaidah-kaidah yang sifatnya berlaku umum, ya, ya, seperti makhraj, ya, harus betul, ya, dalam melafadzkan azan, ya, seperti apa? Seperti kita melafadzkan kalimat-kalimat Quran. Ash-shin atau sin, boleh enggak? Ashadu. Enggak boleh. Shin, ashadu, ya, bukan? Ashadu. Ashhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salah. Ha, kan? Hayya 'alal falah. Ha, jangan diganti huruf ha. Hayya 'alal falah. Enggak boleh. Ya, ini kan tajwid-tajwid juga, ya. Kaidah tajwid yang sifatnya umum seperti ini tentunya berlaku dalam adzan pula. Namun yang rinci seperti panjang apa? Panjang mad mad apa? Mat adat sukun apakah boleh lebih dari 6 harokat? Allah alam. Yang jelas kalau yang panjang ya harus panjang. Pendek enggak boleh dipanjangkan. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, pendek. Kalau dipanjangkan jadi keliru, ya, bisa batal adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jelas keliru maknanya, jelas seperti itu. Nah. Malam. Baik, kita ajukan dulu. Insyaallah bila ada pertanyaan yang belum terjawab kita tunda. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallahi.